والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan والطبقة الخامسة من الصحابة dan tingkatan yang kelima dari kalangan para sahabah ashabul aqabati tsaniyati para sahabat yang mengikuti baiat Aqabah yang kedua wa aktsaruhum minal ansari dan mayoritas mereka dari kalangan para sahabat Ansar wa tabaqatus sadisatu awwalul muhajirin alladhina wasalu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa biqubain qabla an yadkhulul madinata wa yabniyal masjida dan tingkatan yang keenam adalah yang terdahulu dari kalangan para sahabat yang berhijrah yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Quba sebelum mereka masuk ke Madinah dan beliau alaihi salatu wasalam membangun masjid yaitu Masjid Quba. Wattabaqatu sabi'atu ahlu badrin alladhina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم dan tingkatan yang ketujuh para sahabat yang mengikuti perang Badr yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang mereka Allah subhanahu wa ta'ala melihat para sahabat yang mengikuti perang Badr lalu Allah ta'ala mengatakan berbuatlah sekehendak kalian karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian wa tabaqatu tsaminatu al muhajiratu alladhina hajaru baina badrin wal hudaybiyati dan tingkatan yang kedelapan adalah para sahabat yang berhijrah antara perang Badr dengan perjanjian Hudaybiyah. Wattabaqatu tasi'atu ahlu bai'atir ridwani alladhina anzalallahu ta'ala fihim laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajarah Dan tingkatan yang kesembilan, para sahabat yang mengikuti bai'at ar-ridwan yang Allah Ta'ala turunkan tentang mereka firman-Nya yang artinya, sungguh Allah meridai orang-orang yang beriman tatkala mereka membaiatmu di bawah sebuah pohon. Wa kanat bai'atul ridwani bil Hudaybiyati lamma sadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil umrati wa salaha kuffara Quraisy ala an ya'tamira min al-'am al-muqbil. Dan bai'atul ridwan dilakukan di Al-Hudaybiyah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jadi melakukan umrah dan beliau melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy untuk melakukan ibadah umrah pada tahun yang akan datang. Wal Hudaybiyatu bi'run, dan Al Hudaybiyah adalah sebuah sumur. Wa kanatish shajaratu bil qurbi minal bi'ri, dan pohon yang dimaksud dekat dengan sumur tersebut. Thumma inna syajarata fuqidat ba'da dhalika falam tujad. Kemudian sungguh pohon tersebut telah lenyap setelahnya, tidak didapati lagi. Wa qalu inna suyula dhahabat biha, dan mereka para ahli sejarah mengatakan bahwasanya banjir membawanya pergi. Qala Sa'id ibn al-Musayyib sami'tu abi wa kana min ashabi syajarati yaqulu qad talabnaha ghayra marratin falam najidha. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku mendengar ayahku yaitu Al-Musayyib, dan beliau termasuk di antara para sahabat yang mengikuti bai'at di pohon tersebut. Beliau berkata, sungguh kami telah mencari pohon tersebut beberapa kali, namun kami tidak mendapatinya. Fa amma ma yadhkuruhu awamul hajiji annaha syajaratun baina Mina wa Makkata fa innahu khata'un fahishun. Adapun yang disebutkan oleh orang-orang awam dari kalangan para jamaah haji bahwa pohon tersebut adalah sebuah pohon yang terletak antara Mina dengan Mekah, maka sungguh itu merupakan kesalahan yang parah. والطبقة العاشرة من الصحابة dan tingkatan yang ke-10 dari kalangan para sahabah al-muhajiratu bainal hudaybiyati wal fathi para sahabat yang berhijrah antara perjanjian Hudaybiyah dengan ditaklukkannya Makkah. Minhum Khalid bin al-Walid wa Amr bin al-As wa Abu Hurairah wa ghairuhum wa fihim kathratun. Di antara mereka Khalid bin al-Walid, Amr bin al-As, Abu Hurairah, dan selain mereka radhiyallahu anhum, dan jumlah mereka banyak. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ghanima Khaybara qasaduhu min kulli nahiyatin muhajirina fakana yu'tihim. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menaklukkan Khaybar, mereka menuju beliau dari berbagai penjuru berhijrah. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam memberikan kepada mereka bagian. Wattabaqatul hadiyata ashrata dan tingkatan yang ke-11. Fahumul ladhina aslamu yawmal fathi wahum jama'atun min Quraishin. Mereka adalah para sahabat yang masuk ke dalam Islam pada hari ditaklukkannya Makkah, dan mereka adalah sejumlah orang dari kalangan orang-orang Quraisy. Minhum man aslama ta'i'an, di antara mereka ada yang masuk ke dalam Islam dengan keadaan tunduk. Wa minhum man ittaqas sayfa thumma taghayyara, dan di antara mereka ada yang melindungi diri mereka dari pedang, kemudian berubah. Wallahu a'lamu bima atmaru wa'taqadu, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam kalbu mereka dan apa yang mereka yakini. Summa tabaqatu tsaniyata ashrata, kemudian tingkatan yang ke-12. Sibyanun wa atfalun ra'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-fathi wa fi hajjatil wada'i wa ghairiha wa idaduhum fis sahabati. Anak-anak kecil, sibyan atfal semakna, yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ditaklukkannya Makkah dan di haji wada dan yang selainnya, dan mereka teranggap masuk di antara jajaran para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. ولخص هذه الطبقات العلامة أحمد محمد شاكر. Dan meringkas tingkatan-tingkatan ini Al-Allamah Ahmad Muhammad Syakir rahimahullahu ta'ala. Rabi'an, yang keempat. Wa'arrafa al-muallifu as-sahabiyya man huwa biqawlihi man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman aw shahran aw sanatan aw aqalla min dhalika aw akthara. Dan al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mendefinisikan sahabi, siapa ia, dengan ucapannya orang yang bersahabat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam satu hari atau satu bulan atau satu tahun atau kurang dari itu atau lebih dari itu. وقال الحافظ في تعريف الصحابي, dan Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan tentang definisi sahabi, wa asahhu ma waqaftu alayhi min dhalika anna as-sahabiyya man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Dan pendapat yang paling benar yang aku ketahui dari pengertian sahabat adalah bahwasanya sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan beriman dengannya dan meninggal di atas Islam. Khamisan, yang kelima. Thumma dhakara al-muallifu haqqahum 'ala al-muslimin. Kemudian al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan hak mereka atas kaum muslimin. Hak para sahabah atas kaum muslimin. Wahuwa an yatarahamu alaihim, yaitu mendoakan rahmah bagi mereka. Wa yadhkuru fadlahum, menyebutkan keutamaan mereka. Wa an yakuffu alsinatahum an zallati man zalla minhum, menahan lisan-lisan mereka dari ketergelinciran orang yang tergelincir dari kalangan mereka para sahabah. Li'annahum mujtahiduna, karena sesungguhnya mereka para sahabat adalah para ahli ijtihad. Ba'iduna anil ahwai, mereka jauh dari hawa nafsu. Wa an la yadhkurahumul muslimuna illa bil khairi, dan hendaknya kaum muslimin tidak menyebutkan para sahabat kecuali dengan kebaikan. Wastadalla ala dhalika biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira ashabi fa amsiku. Dan al-muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan al-muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala berdalil atasnya dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila disebut para sahabatku, maka tahanlah diri-diri kalian. Yaitu, janganlah kalian membicarakan ketergelinciran mereka, bahkan sampai mencela mereka. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qala Sufyan ibn Uyainata, man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fahuwa sahibu hawan. Dan Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala mengatakan, barang siapa mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu kalimat saja, maka ia adalah pengikut hawa nafsu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujumi bi ayyihi muhtadaitum. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, para sahabatku seperti bintang-bintang, dengan siapapun di antara mereka kalian mengikuti, kalian akan mendapatkan petunjuk. Siapapun di antara mereka para sahabat yang kalian ikuti, kalian mendapatkan petunjuk. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, wal amru kama qala Sufyanu rahimahullahu, dan perkaranya sebagaimana dikatakan Sufyan rahimahullahu ta'ala. Bal qala Abu Zur'ata Ar-Raziyu rahimahullahu ta'ala, bahkan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiqun. Apabila engkau melihat seseorang mencela salah seorang dari kalangan para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketahuilah bahwasanya ia adalah seorang zindiq. Wadhalika anna ar-rasul alaihi salatu wassalam indana haqqun wal qur'anu haqqun. dan hal itu karena Rasul alaihi salatu wassalam di sisi kita merupakan kebenaran dan Al-Qur'an merupakan kebenaran. Wa innama adda ilaina hadzal qur'ana was-sunana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja yang menyampaikan kepada kita Al-Qur'an dan sunnah ini adalah para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa innama yuriduna an yajrahu shuhudana liyuktilul kitaba wassunnata. Hanya saja orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka ingin mencela para saksi kita untuk menggugurkan Alkitab dan Sunnah. Wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqatun. Dan merekalah justru yang lebih berhak untuk dicela, yaitu orang-orang yang mencela salah seorang dari kalangan para sahabat, dan mereka orang-orang tersebut adalah orang-orang zindiq. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.